Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'iduhu wa nastaghfiruh, wa nastahdihi wa nastarsiduh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlillu falahadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Siril Asrar wa Tiryakil Aghyar wa Miftahi Babil Yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa Alil Adhar wa Ashabil Akhyar adada ni'amillahi wa ifdadi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah la'annahumullah fit dunya wal akhirah. Ulangi lagi, innal ladhina yu'duna Allah wa rasulah. Saat teman-teman akeh yang menghinakan, yang merendahkan derajat Allah Ta'ala, lah derajat di Kanjeng Nabi SAW, niku bakal dilaknat dini Allah, dunia akhirat. La anahumullah fit dunya wal akhirah. Maksudnya niku tok, Allah Ta'ala menyediakan siksa yang sangat pedih, wa net indah ke jahannam, wa adalahum azabam muhina. Niki janji ni Allah Ta'ala, ancamani Allah Ta'ala kangge tiang-tiang sing menghina dan merendahkan derajati Allah Ta'ala lan derajati Kanjeng Nabi. Lha Allah Ta'ala ngoten azza wa jalla ndak pernah rendah derajat, terus tinggi, mulia tinggi mulia. Tapi mereka-mereka orang kafir-kafir, pangeran dari anak, pangeran mertelu, pangeran dua anak wedok malaikat, itu merendahkan namanya. Hati-hati. Wong sing ngeten dilaknat dene Allah Ta'ala. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan wa min asyaddi anwa'il adza. Lan sangat-sangat banget-banget menghina Allah Ta'ala. Inggih menika at-ta'nu fi sahabat. Mencaci maki sahabat, masya Allah, masya Allah, hati-hati. Mencaci maki sahabat, merendahkan derajat sahabat, malah-malah enten tiang-tiang siapa mengatakan lanat orang-orang sahabat, masya Allah. Hati-hati pak, jangan dekat-dekat mereka. Lek yang mereka itu tidak kena lanat, kena imbah aja sampai naudzubillah dari. Hati-hati loh. Wa min asyaddi anwa'il adza at-ta'nu fi sahabat. Ribatu ngerasani wastiba hati adil muslim oleh rampas harta benda di muslim sing ahlu saja rampasan halal. Oh terjadi ini masya Allah. Para bapak para seri saya niki enten apa jeneng ini termasuk inti daripada aswaja al-mukarram al-ustad Basir Abdul Hamid. Beliau tidak ikut ke Surabaya untuk rapat FAM, Front Anti, Front Aksi Anti Aliran Sesat, Front Anti Aliran Sesat. Ingkang dipunakaken ngene Habib Ahmad bin Zain Al Kaf. Mereka-mereka para ulama-ulama saja mengatakan bahwa misi yang paling urgen, yang paling mendasar dalam aswaja adalah satu, menjaga keamanan bersama aparat keamanan. Kembali ke polisi, dijogo keamanan nih. Ojo sampai orang-orang asal cabut onar. Kedua, menjaga ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Sakliane aman, tentrem. Ojo sampai onok maling, ojo sampai onok perampok, ojo sampai onok minuman keras, sampai mabuk, ojo sampai gaya uang itu gaya judi-judi gelap. Naudzubillah. Itu ketentraman. Itu juga menjadi tugas pokok aswajan. Ketiga, ketertiban. Baik ketertiban individu atau ketertiban umum, terutama ketertiban di dalam masalah tempat ibadah-ibadah ditertibkan. Ini misi pokok daripada aswaja dimanapun berada. Dan itu tugas kami sebagai pengurus aswaja. Tapi ini, kalau Rasulullah direndahkan derajatnya, kalau Rasulullah dihinakan derajatnya, maka kita orang-orang waswaja wajib melawan. Contoh nih, kalau betul niki sering-sering kalau wajan ini udah bapak lek penuh sampean tumbas, penting isinya luar biasa. Mungkinkah sunnasiat dalam ukhuwah? Mustahil, tidak mungkin. Niki karangane ulama-ulama sido kiri. Dan alhamdulillah ulama sido bangkit sekarang untuk melawan Syiah Rafidhah. Bangkit sekarang alhamdulillah. Tiap-tiap pemberitaan, tiap-tiap karangan tidak sepi daripada menelanjangi kebusukan daripada orang Syiah Rafidhah. Dan alhamdulillah kedua, Al-Habib Umar berkata, kalau dulu beliau seakan-akan mendukung orang Syiah, sekarang tidak. Malah-malah sekarang menentang habis-habisan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah. Alhamdulillah. Tampak. Saya ingat Al-Habib Ahmad bin Husain Bawar Asgar mengatakan, bagaimanapun rekayasa orang-orang Syiah Rafidhah, tetap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Pencak kelima pun, bagaimanapun rekayasa mereka, bagaimanapun usaha mereka, tetap wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia akan menang mereka. Dan kita ya lu di atas insyaallah. Karena apa? Karena akidah kita akidah yang betul, akidah yang diridhoi Allah Ta'ala, akidah yang sejak dulu kala, sejak para sahabat sampai tabi'in, sekarang ini kita mendapat ridhoni Gusti Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Saya baca sekarang niki Sokiri. Khomeini memang terlalu jauh melampaui batas, tak tanggung-tanggung Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik. Ngilono aja Nabi dilono niki melalui slender radio TV. Bagaimana berani berjalan lantang bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini kayaknya Nabi gagal untuk mengamarkan agama, ini gagal dari ini. Tak tuntas agamanya, sebelum tuntas. Lah Allah Quran mengatakan, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumil Islam. Kaya apa niku? Temen apa niku? Al-Qur'an jelas mengatakan, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumil Islam. Iku kan Allah Ta'ala sing berfirman dipotong kali buku ini. Masya Allah, ya apa pak? Wah ini ngerti niku, gak tanggung-tanggung mereka. Masya Allah, sebenarnya Nabi gagal, para sahabat para Nabi gagal. Sing hasil pembesok Nabi yang 12, ini imam yang 12 Al-Mahdi Al-Muntadhar, Mahdi sing ditunggu-tunggu, kapan munculnya mbuh? Kapan tokohnya mbuh? Ngerti itu hari ini mbah mbu toy mbahmu ae gua. Ini. Tuku temenan iki, eman gak tuku sampe bocon sak katok-katok iku balik khatam iki. Cek seneng iku lho. Dua Jabakar. Bagaimana? Dicaci mati. Dimurtad-murtad. Umar Khattab radhiyallahu anhuma dilaknat-laknat. Maka itu kita aswaja terutama pengurusnya wajib-wajib menentang. Wajib memberi nama niku penerangan pada umum bahwa apa yang kata kali adalah bohong semata-mata. Dalam kitab Ar-Radul Kafi enggak ada gula kitab asli toko Iran. Halaman 246 hari ini dalam kitab niku wa inna syaikhaini faraqat dunya walam yatuba walam tadakkaro masona abil minin syekh loro wong tuwek loro jadi ini masya Allah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Umar Khattab radhiyallahu an niku masya Allah kata mereka mereka keluar dari dunia mati gak tobat. Mati gak tobat dan tidak ingat apa yang telah terbuat oleh mereka terhadap Amir Minin merampas haknya Ali bin Abi Thalib mencaut macam-macam wis tuduhan mereka padahal Ali bin Abi Thalib itu buatan butuh dan Khalifah tidak butuh sama sekali malah-malah yang sangat mendukung terjadinya diangkat Al Bakar adalah Ali bin Abi Thalib di sana ini si malam rebut itu Tuan Bocok didukung penuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majahan dadakno jare orang nasi gawe dhewe niki gawe dhewe kate gawe dhewe berhubung amarga Siddiq radhiyallahu anhu meniku gak kentobat gak eling apa yang pernah buat fa alaihi malaknah ngoten dadi Abu Bakar Umar dilaknat Allah taala innalillah wa inna ilaihi rajiun Abu Bakar Siddiq orang pertama yang masuk Islam mertua dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemana-mana orang dua ini Abu Bakar kan Umar terus runcang-runcung kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilaknat ya apa? Dilaknat pak buatan main-main ini barang orang Syiah itu subhanallah wa alimal laknah Allah wa alimal laknatullahi wal ma'il ajma'in dilaknat Allah Ta'ala dilaknat malaikat jari ini ngoten balik awake dhewe kelaknat temenan balik dhewe marbani kanca-kanca sampeyan aja cedek-cedek terhadap mereka walaupun urusan dagang lu tentu kanca aja lek kena laknat kena imbas sampeyan naudzubillah lek ana apa katut sampeyan naudzubillah mentali temenan kata contoh ini kok kancan-kancan padha ae kono manusia kena usulnya podoa lo podoa lo sehingga dia apa lek kelak nanti Allah Ta'ala na'udzubillah apalagi ketiga sini salat Abi Hurairah radhiyallahu an nama aslinya Abdurrahman bin Sohor masya Allah beliau telah berhasil menghimpun hadis sahih dari beliau Rasulullah SAW lebih dari 5.374 buah hadis. Bayangkan itu loh. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang nama Abdurrahman bin Sohor berhasil menghimpun hadis-hadis sahih dari Kanjeng Nabi tidak kurang daripada 5.374. Lah iman ya benar kafir pak otomatis hadisnya gak kanggo kocel lho itu jadi sasaran ini itu cara berhira-hira hadisnya lah hadisnya gak kanggo otomatis kan jenabi gak perlu kocel lho ini kurut-urutan yang ngoten yang penting imam puret pak imam puret jadi lah imam mereka-mereka mencaci maknus Abi Hurairah otomatis hadisi palsu hadis palsu otomatis ada kajian Nabi gak kanggu pak itu rekayasa mereka Saya baca dalam kitab As-Sunnah karangan Dr. Mustafa Asy-Syibai, beliau meninggal rahimahullah taala. Ngeten. Jadi ini niku. Inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana munafiqon kafiron. Apa niku? Abu Hurairah jadi kafir munafik. Padahal tidak pernah kenyang pak, belum tahu kenyang sama sekali luwe terus saking jogone hadir kanjeng Nabi hadir di dadah saking luwe nih Husni niki ono piring dilaci oh sempat saking luwe nih sampean mbok baru ngin sampean kan ngeter baru niki mbok saking luwe nih ono piring dilaci itulah Abdurrahman bin Sohor yang terkenal dengan nama Abu Hurairah lebih daripada 5374 hadis yang diceritakan beliau. Munafik kafir otomatis hadisnya palsu, otomatis hadisnya gak kanggo. Teman-teman kan kanjeng Nabi percuma. Oh tempat guru turutan nih pak. Saya ulangi lagi. Inna Abu Hurairah radhiyallahu kana munafiqon kafiron. Wah, si paling jahat ciburi kisi budili. Wa inna rasul qad akhbaro andu bi annahu min ahlin nar. Ya Allah. Tekon ndi? Kanjeng Nabi cerita de ndi? Ndi kitabe. Lihat buru itu kalau ahli neraka ndi kitabe? Pun di kitabe. Hati-hati misun akhirat. Dituntut atau ngersanya Allah Ta'ala. Niki loh. Wajib kita bela. Allah Ta'ala wajib kita bela. Kanjeng Nabi Muhammad SAW wajib kita bela. Dan sahabat-sahabat wajib kita bela. Termasuk kita-kitanya ada orang-orang aswaja ahlu sunnah wa jamaah. Mugum-mugum sedoyo konco-konco kula kabeh. Cinta di anggota mugum-mugum al-ridhani Gusti Allah Ta'ala. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iki pembelaan Ali bin Abi Thalib masyaallah luar biasa. Terhadap teman Abu Siddiq radhiyallahu an. Ya Allah luar biasa. Saking cintai Ali bin Abi Thalib nangis. Cerita tentang Abu Hurairah nangis. Abi Thalib ini Ali bin Abi Thalib. Jadi cerita tentang Abu Siddiq nangis. Ali bin Abi Thalib. Moga sama-sama. Akhraj Az-Zar wa Abu Nu'aim fi dhafadai sahabah an Ali radhiyallahu anhu. Ceritanya Azin Ali. Ana qala Ali bin Abi Thalib takon. Ya ayyuhan nas minum so. Eh sahabat-sahabat. Eh rakyatku. Beliau ini waktu jadi khalifah. Akhbiruni bi asja'in nas. Aku cerita nono. Sopo sahabat yang paling berani? Ya si Ali bin Abi Thalib. Cerita nang aku. Sopo sahabat yang paling berani sopo? Sampaian. Anjal bin Thalib masya Allah kendali luar biasa. Asadullah. Tidak ada penakut sama sekali. Oh, ini dapat dikit terang no. Ali bin Abi Thalib singitan jadi ini. Singitan. Didobrak ambil anak buah berkhotob. Singitan. Ambil wong wale orang ajar nam turun nangin, masya Allah. Eh sahabat-sahabat, aku cerita nono, sopo wong sing paling berani. Kalu anta sampean Ali, kolalah duduk. Kalu paman cinten, wong sing paling berani, kolah Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu anhu. Abu Bakar, loh. Semua kau sangat ngerti, kenapa ini aku cerita ini? Rungok naik ini. Ini Ali bin Abi Thalib cerita. Lakot roh itu. Demi teman-teman ningali ingsun. Rasulullah SAW. Nge, kanjeng Nabi. Anta mengir Ka'bah. Tertekan di oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau kata itu Quraisy sun. Hada yukhisuhu. Didorong dong kanjeng Nabi. Dijungkra. Kanjeng Nabi menjelmawan. Wijen Wong kures kuatah, tok kures. Didorong-dorong, didorong di jenenge kambine deret-eret masyaallah. Yuhisuhu. Wa yubilbiluhu. Kambine tu oyak-oyak. Kambine dibeda-beda masyaallah. Wa yaquluna. Dalam keadaan Kanjeng Nabi di jerungak-jerungakno orang kafir kuwes pengat ngene. Ya napa? Antal ladzi ja'atal aliyah la wahida. Ekona Muhammad. Sing dadekne pengenan siji. Kurang ajar kon. Wah, masyaallah. Kelamin dibeda-beda. Qala fa wallahi. Allah, ini. Kok ini? Roki saya ini. Roki saya. Insyaallah. Tidak. Qala. Berkatalah Abi Thalib bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa wallahi demi Allah. Kata Abi Thalib. Ma dana min ahadin ila Bakar Siddiq. Kanjeng Nabi dikeroyok oleh orang-orang Quraisy Mekah, berpuluh-puluh orang tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Kanjeng Nabi iya kan, tidak ada seorang pun sing Islam nyedek, tidak ada, takut. Abu Bakar loh. Dari sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa orang yang paling berani bersiddiq radhiyallahu anhu, betul. Masya Allah. Fa wallahi ma dana minna hadan illa Bakar. Yadru hadza yajadau. Kona gosono gongkono dironaken. Abu Bakar kok guru. Orang lemah tapi sangi hima sang kuate membela Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Didorong dijongrakno donjakno. Ya Allah, Mbah Siddiq radhiyallahu masyaallah. Wa yaqulu sambil mendorong orang-orang Quraisy. Jadi mengatakan, wailakum, cilaka kamu. Atak tulu narojulan ayatul Rabbiyallah. Apa kau kati mateni, wong lanang sing hanya mengatakan, Allah pengarang saya, kutok. Kau gaya alasan kematian ini. Itulah kehebatan dari Abu Siddiq Rabbiyallah. Summa rafa aliyan, rada andu, berdatang kata Ali. Cerita mateni itu baca, Al-Mahmi Talib itu sepertinya. Terbeti luni nangis, menangis, saking terharunya Al-Bab terhadap kehebatan dan kejantanan dari Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Mulia meninggal aja neng, nangis. Fabaka hatta ahdulat lihyatu sampai banyu motonen diku nelesi jenggotnya neng. Komentar beliau, cuma kala ansyudukum. Sahabat saya tanya kamu sekalian. Amuk billahi dengan ma Allah. Amuk minu Ali Fir'aun khairun. Abu Bakar dalu khair min amil Ali Fir'aun. Aku takon. Setelah kejadian itu, apakah orang mukmin dari keluarga Fir'aun atau yang lebih baik dari Bakar Siddiq? Abu Bakar sing lebih bagus apa mukmin Ali Fir'aun? Sebab apa? Sebab keluarga Fir'aun itu menyembunyikan imannya, tidak menampakkan imannya. Tapi Abu Bakar Siddiq betul imannya. Ayo semua sing api. Abu Bakar Siddiq lebih baik. Itulah argumentasi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mudah-mudahan sedoyo sing hadir termasuk Abi Ahmad Umar bin Abdullah, masya Allah mudah ini guru saya ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul dengan Abu Siddiq radhiyallahu an dan kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Zakara julun yaktumu imanahu. Orang-orang mukmin dari Ali Fir'aun itu menyembunyikan imannya. Tapi wahadar julun a'lana imanahu. Abu Bakar Siddiq menampakkan imannya. Ini kitabnya. Abdul Mansur juz 5 halaman 655. Ini kitabnya. Tuku masyaallah, Habib ini banyak pesennya banyak masyaallah insyaallah. Banyak pesen. Lek jawab dia niki ya, temenan. Sungguh nih masyaallah, barokah. Barokahnya ibunya, barokahnya orang tuanya. Masyaallah. Satu. Kemudian yang kedua, enten tiang jaler moro-moro soan tengah li bebe talib radhiyallahu anhu. Akhrajal Syari Anil Hasan bin Katsir Nabi qala ata aliyan datang Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rajaha sabara jaus seorang laki-laki takala marmun ngene ae ya ali anta hairun nas marmun ngono mangawel muka apa ya apa wahai ali anta hairun nas tambah orang ngore di ali ila saiki wah Hairun nas gagang ini. Potrek-potrek di potrek-potrek. Saya ingin ono, yo potrek ya. Tret-tret ngono. Iki boten. Ya Ali, anta khairun nas. Faqala, "Eh. Hal ra'aita Rasulullah sallam?" Qala la. Kon niku lho. Ngaku ngarani aku bagus bagus menungso. Kon taur kanjeng Nabi Rasulullah. La. Faqala, Maru Aitah Ambekar terus kon tauru Bakar bukan kolalah ama umpomo kon ngaku taur kanjeng Nabi terus Bakar kon mun ngono tak mateni kon sebab kon murtad kanjeng Nabi dikalano aku kon gak ro kanjeng Nabi muni ngono kon iku Abu Bakar kon mun gak muni ngono kon gak oleh kon iku kon kok ro muni kon ro tak mateni kon niki. Ama inna kalau kulta inna kalau Rasulullah Rasulullah ra'ita Nabi SAW lakau taltuka balau kulta ra'itu Abu Bakar Umar kolek aku tauruh Abu Bakar Umar konta ajar lahadat tuka ngoten masya Allah itulah kejujuran ya Allah jujuri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an alam ngoten iku masya Allah banyak para bapak sesuatu termasuk Al-Habib Umar Badullah Asgat banyak sekali kita punya tujuan saya baca pak itu karena wong syiar Rabi itu mengagung Ali tapi sebetulnya merendah kena Ali bin Thalib merendahnya ya kenapa Pak Umar Khattab jadi khalifah kobrakan omai Ali bin Abi Thalib Melayu Ali bin Thalib jadi Melayu padahal dijuli asal jumpa macan Allah Ta'ala yang Melayu itu kan di rekayasa orang-orang Syiah karena ngoten cek Allah sampai habis Allah tapi Allah tak dibalik kalau orang Syiah itu menggunakan aset dikit saja titik aja maka mereka pasti akan sadar bahwa itu adalah tipu daya dan kebohongan daripada orang-orang Syiah Rabido. Ini lho Pak nggih dados si pengajian iki Al-Habib Umar bin Abdullah ya masyaallah. Pengajian ini saya ulangi lagi misi daripada orang-orang Aswaja yang baru-baru ini kerapet di rumahnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaw Surabaya adalah satu untuk menjaga keamanan kita bersama dengan aparat keamanan dan hal polisi dua menjaga ketentraman di sekitar kota kita terutama ketiga menjaga ketertiban ini yang misi pertama. Tapi kalau ada orang-orang Syiah singkat di LPLD kanjeng Nabi, sahabat, kita wajib gerak. Kita wajib membela sebab mereka-mereka itu amin asyaddil ta'ni. Itu tadi. Bagaimana? At-ta'un al-sahabah. Sangat sangking mencaci maki Allah Ta'ala dan mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tinggal 10 menit para bapak. Niki kilometer kitab Buyatin Mursasidin yang malam Rabu yang lalu itu bahas masalah salaman. Lawacan ini. Salaman boleh-boleh saja mari silakan. Cuma yo apa salbalbe salaman-salaman ae. Salamet balian iki ya. Faidatun halaman 50. Faidatun al-musahabatu al-mutadatu batas salate sul azri la asalala. Sampai mari sembahyang subuh salaman adat mari sembahyang asar salaman niki mek Napa dikisahkan ini diterangkan bid'ah mubahah. Barang anyar sing gak haram, sing gak makruh, sing mboten wajib, gak sunat. Bid'ah mubahah. Tapi lek salaman melalui orang sendayang, iki terus salah, terus salaman haram sampean. Berarti sampean mengutuk jenenge membuat sibuk atau jenenge mataswis orang sing sembayang. Tapi kalau Anda itu salaman do orang sing belum pernah Anda temui, dayo ngomong ke salaman. Ya krono kenalan. Niki lho, Pak. Niki terangaken iki. Wayam bagi at-tafsil baina man kana ma'ahu qabla salati bahun. Lek sampean kula kabeh aji-aji beresin runcang-runcung ngono. Salaman sembahyang salaman iki sekene apa-apa. Beda ke orang sing belum pernah ketemu, dayo salaman sunat. Asal tidak bertaswi dan pada orang sing salat karena belum salam. Kedua, masalah kedua, maaf lah Habib Umar, maaf lu ya, ini masalah peke Habib ya. Ana wong mambengi kumpul mbok bojone. Jono. Durung adus lali jeneng-jeneng lali. Al insan mahrotan nisyan. Marawar wudhuan langgar ngimani. Iki iki apa-apaan mari njaluk bojone durung adus dadi imam. Bareng wis tahiyat lu. Elu aku durung adus rek. Imam iki makmu ya makmu ini ya. Iki perlu saya sampaikan. Sering mboten sering kula melati kok kula kula dadi imam malahan durung adus entener ngawur aja. Bagaimana? Di sini terangkan. Kalau terjadi demikian, coba lihat. Makmumnya muafek kabeh, enggak ada makmum masbok. Masih gak kondo gak apa-apa. Apa sebab pelik? Sebab muafek gelem gak gelem kan imam takbir macam Fatihah kabeh. Berarti enggak ada satupun makmum sing tanggung imami Fatihah. Ngerti ya, ngerti ya, ngerti ya. Kok doa ya kira-kira. Balik mana, balik mana. Kalau makmumnya muafek semua, artinya menangi takdir imam, maka imam tidak wajib memberitahu tentang dewe gak adus. Apa sebab? Sebab makmum, masing-masing makmum membaca Fatihah sendiri-sendiri. Otomatis imam gak nanggung Fatihah. Selamat. Karena Fatihah makmum orang dia junub. Tapi kalau ada makmum sing muafek, sing makmum masbuk, idul, aku mangi mami kon, aku junub rek. Sampean iki balik mana iki? Jadi sing makmum masbuk iki balik mana? Apa sebab ternyata dia tuh Fatihahnya ditanggung imam, padahal imam dalam keadaan junub. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi sampean kanca-kanca salehan lek besok dadi imam, iling-ilingen, mambengi yo apa sampean niku. Lek temenan iki, aku sungkan Habib Umar masuk pala ini guru saya, subuh guru saya. Sungkan saya teman. Ini terpaksa nih pertanyaan. Ya. Ya mana mbih kita bahas iki masalah lalian-lalian iku. Sampe anake papat bar gejer jenenge loro kembar itu balik-balik ae. Kembar-kembar-kembar iki masyaallah. Cocok dadi kertas wajah cocok ya enggak. Masyaallah, alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, mal merbu pernah saya sampaikan. Hadirin sekalian, orang sembahyang jamak. Ulangi lagi niki. Karena tak ngono temen ulang kan nggih ayo ulangi. Ana si fulan pergi ke Banyuwangi. Perlu suhu udan. Udan ya, alhamdulillah. Untung sekumpul kene kabeh. Kabeh nyunjut sampean ya. Enten tiyang suhul nang Banyuwangi. Ulang dari Banyuwangi niat hati ini engko zuhur asarku tak jamak jamak takhir Engko dhuhurku tak dadakno siji ambek asar jamak takhir. Wong jeneng wong lunga payah, Pak. Payah. Akhir-akhirnya sampai tekan banget terus bayang asar, terus dhuhur. Bagaimana kedudukan salatnya? Kalau asar masih ada waktu. Ada. Kalau asar masih ada waktu. Tapi dhuhurnya wis entek dene dhuhur. Waniatiku jamak takhir. Bagaimana? Maka zuhurnya itu kedudukannya kodoan. Apa sebab? Sebab orang jamak harus jawab safar, tetap dalam keadaan pergi. Waktu di IKB ini ku dijenengi sembahyang. Bayang asar, zuhur tetap ada dalam pergi. Itu koma. Waktu asar masih ada, bayang asar ada. Dohore kodok. Iki masalah, Pak. Lho ngeteng-ngeteng ini sama ngiling-ngiling. Nggih, coba jeneng menungso niku enggak ada kewajiban salat. Salat tepat waktu. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Dene ono jamak qasar. Wau dene jeneng ngeteng-ngeteng niku mak rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat para bapak sedoyo, termasuk al-fakir kula kiambek. Sembahyang adalah ibadah yang paling pertama kali kita dihisab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Wa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali. Wa in wujidat naqsatan ruddat wasairu amali. Ingat ya, aja koncon kanya Nabi. Besok pertama kali ibadah sing dihisab ana ing akhirat ditelamat ala sembahyang. Lek sembahyang sampurna, alhamdulillah sembahyang diterima. Kan sembahyang itu posone, hajine, sedakoe, wiridane, silaturahim, dakwah kabeh, diterima kabeh. Sebab inti ibadah salat. Padahal nek kanca-kanca kabeh sing hadir niki nggih, sampean suwun saestu. Lek iso sembahyang tiap tepat waktu, aja sampe tidak berjamaah. Padahal gimana nggih? Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajatan. Bayangno niki. Bayangkan ini. Sampeyan sembahyang di Masjidil Haram Mekah. Satu kali salatan niku ganjaran 100.000, Pak. Kitab niki. Kalau gak ada ketemu Mukhtar namanya ini. Lah sampeyan sembahyang di Masjidil Haram satu kali salatan dhuhur ganjaran 100.000. Jamaah lagi 100.000 ping selawi. Berarti saat sholatan gak nyampean 2.500.000 dhuwur tok. Turu asar. Turu maghrib, turu isya subuh. Maka per hari Anda insyaallah mendapat pahala 12.500.000 pahala mas sedino. Lah sepuluh dino hitung dhewe tak ngaya. Ini pemengada masyaallah Habib Umar. Beliau itu insyaallah tiap-tiap Bapula itu mengadakan ini tur umroh melo. Iya iya melo. Kalau saya insyaallah melo tidak ingin kira insyaallah. Ini baru pagi salat jamaah. Dada saya nopo kalau bisa kita ini monggo sembahyang berjamaah lebih subuh salat tu jamaah di subuh ki. Waka'an nama qomal lailatullah. Sing sembahyang cukup berjamaah, wong iku kaya ibadah-ibadah semalam suntuk, Pak, semalam suntuk. Mansa subuh wa jama'atin waka'an nama qomal lailatullah. Au kamaqul. Sapa-sapa kancong bangil kok subuh berjamaah, maka selain gede kajaran sembahyang, tambahi bonus. Napa niku? Kaya-kaya semalam ibadah semalam suntuk. Mulai isak sampai subuh gak turu blas wirita. Tahu ngeten, tahu ngeten, tahu, tahu. Nah, kira-kira paling-paling ini. Iya. Makaten niki muga-muga napa ngaturaken dipun paringi manfaat dening Allah taala. Untuk doa ai mohon dengan mobilnah bil barokah Al Habib Umar bin Abdullah. Ya. Asegap mari baik fadhal. Ana khibbu masyaallah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya